Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa fi jam'il mu'annasis salim wa ma hummil alaih. Dan dhammah menjadi tanda rafa pada jama' mu'annas salim. Walaupun tidak selalu salim. Masih ingat kemarin? Jama' mu'annas salim tidak selalu salim. Kadang-kadang salim bina mufradihi kadarin kasar, kadang pecah bentuk mufradnya, seperti bintun menjadi banat atau menjadi ukhtun menjadi akhwat. Bina mufradihi in kasar berarti dia bukan salim sesungguhnya, tetapi karena dia sudah jadi alaman indan nahwiyin, sudah menjadi penamaan di lidah para nahwiyin, maka kita ikuti saja istilah tersebut bahwa dikatakan jamak muannats salim. Min ayy bab? Min bab tasmiyatul ghalib. Min bab tasmiyah aktsar afradihi. Menamakan sesuatu dengan kebanyakannya. Karena kebanyakannya salim. Selamat bina umufradihi. Contohnya, idza ja'akal mu'minat. Sudah kita baca. Idza ja'akal mu'minat. Asyahid al-mu'minatu. Marfu'un bidhammah. Dan dia sebagai fa'il. Contoh kedua, yang mahumila alaih, karena yang menjadi tanda atau domah menjadi tanda rafa' padanya, jama' mu'annas salim dan yang humila alaih, yang mahmul ala mu'annas salim. Yaitu ulatul ahmal. Yang mahmul ala jama' mu'annas salim itu berarti bukan jama' mu'annas salim. Karena mahmul itu dianggap atau diikutkan. Berarti hakikatnya dia bukan jamak mu'annas salim. Tetapi ismul jamak. Makanya kemarin dibahas dulu oleh syekh, oleh penulis, pensyarah maksud saya. Oleh syarih, dibahas dulu perbedaan jamak, isim jamak, dan ismul jins jamak. Untuk menunjukkan nanti ketika masuk mahumila alaih, bahwa itu bukan jamak mu'annas sesungguhnya. Bahkan bukan jamak, tapi ismul jamak. Apa ciri-cirinya ismul jamak? Di antaranya, walaupun tidak seluruhnya, ada yang sangat penting. Tidak ada satunya. Berarti dia bukan jamak. Kalau jamak itu kan, satu dijamakkan. Mu'minah jadi mu'minat. Tapi kalau ulat, apa muhradnya? Ya sudah, itu ismul jamak. Ismul jamak. Ulatul ahmali. Fa'ulat ismu jam'in. Dia ismu jamak. La wahida lahu min lafzih. Enggak ada wahidnya, enggak ada satunya dari lafadznya. Bukan itu jama' mu'anas dari ula, bukan. Wa i'rabuhu, bagaimana i'rabnya? Walaupun dia bukan jamak, tetapi karena dia mirip atau sama, diakhiri dengan alif dan ta, dan secara makna juga sama, dia jamak, walaupun enggak ada satunya. I'rabuhu seperti i'rab mu'annas salim. Ulatu mubtada marfu'un bilibtida wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirihi wa huwa mudhafun wal ahmal mudhafun ilayh wa khabarul mubtada al jumlatul ismiyah ba'dahu wa hiya qawlu ta'ala ajaluhunna an yada'na hamlahunna fa ajal mubtada mudhaf ila al ha wan nun alamatu jam'il inas wa an harfu masdarin wa nasb yada'na fi'lun mudhari' mabni 'ala al sukun limadha mabni 'ala al sukun litthalihi bi nunin niswa. Karena bergandengan dengan nun niswah. Sehingga walaupun fi'il mudhari', tapi dia mabni. Masih ingat pelajarannya? Taib. Fi mahalli nasbin. Nun niswah di tempat nasab. Karena dia mabni, dikatakan di tempat nasab. Bi an masdariyah. Karena ada an masdariyah. Harusnya an yada'a. Harusnya an yada'a. Tetapi karena dia bergandengan dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' tersebut mabni. An yada'na. Kalau mabni, diterangkan mahalnya. Huwa mabni liittishalihi binun niswa fi mahalli nasbin bi an almasdariyah. Wa nunun niswa dhamir muttasil. Sedangkan nun niswahnya adalah dhamir muttasil fi mahalli rafa. Dhamir muttasil juga mabni. Dhamir dhamair seluruhnya juga mabni. Maka diterangkan apanya? Mahalnya. Fi mahalli raf'in fa'il. Di tempat rafa' sebagai fa'il. Wa hamlahunna maf'ulun bihi. Hamlahun. Naam. Wa alamatu nasbihi. Naam. Sa'iduni. Fatah zahir ala akhirihi. Terus. Wa hunna mudhafun ilaihi. Karena dia mabni, maka mahalnya. Fi mahali jarin bilidhafah. Jayid. Maka dilepas di situ saja. Karena yakin kalian paham. Begitu tarekatnya penulis. Kalau suatu yang dianggap gampang, dilewat oleh dia. Langsung. Wahamlahunna maf'ulun bihi. Titik. Padahal sana masih ada. Hunna masih ada. Wa fil fi'lil mudhari'. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Tiga, empat. Yang pertama ismil mufrad. Yang kedua jama taksir. Yang ketiga zaid. Idan rabi'. Wa fi al fi'l al mudhari'. Fi'il yang mudhari'. Sawa'un akana sahih al akhir am mu'tallah. Sama saja. Apakah yang sehat atau yang sakit? Sahih al akhir artinya sahih. Huruf akhirnya tidak terkena huruf illat, huruf cacat. Huruf cacat ada berapa? Tiga. Alif, waw, dan ya. Kalau diakhiri dengan salah satu dari tiga ini dikatakan mu'tallah. Tetapi kalau tidak diakhiri dengan tiga ini dikatakan sahihah. Maka kata beliau, sama saja, tidak peduli. Sawa'un akana sahihan au mu'tallatan. Sahih al-akhir atau mu'tal al-akhir. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tetapi ada syaratnya khusus untuk fi'il mudhari'. Apa syaratnya? Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Yang belakangnya belum digandeng oleh sesuatu. Belakangnya tidak nempel pada sesuatu. Nempel padanya sesuatu. Seperti tadi. Ketemu dengan nun niswah jadi mabni. Iya kan? Baik. Apa maksudnya bi akhirihi syai' tidak nempel di belakangnya sesuatu? Mimma yujibu bina'ahu aw yanqul i'rabahu. Sesuatu itu ada dua jenis. Sesuatu yang menyebabkan dia mabni dan sesuatu yang menyebabkan berpindah i'rabnya. Baik, jawab dulu oleh kalian sebelum kita masuk pada pelajarannya. Mimma yujibu bina'ahu. Sesuatu yang menggandengnya atau sesuatu yang menempel padanya yang menyebabkan dia mabni. Ada berapa? Dua. Mahuma. Nun taukid. Dan nun niswa. Taukidnya taqilah atau khafifah? Kilahuma. Kilahuma. Aw yanqul i'rabahu. Atau sesuatu yang merubah i'rabnya. Apa tuh? Hah? Kam? Nawasib? Jawazim? Itu gak nempel. Bahkan di awal itu. Yang nempel pada... Enam? Mahia? Salasa? Wawul jama'ah? Aliful isnain? Ya al-mukhatabah. Barakallahu fikum. Mafhum? Hah? La tansaw. Kalimatnya... Lam yattasil. Yang nempel di belakangnya. Kalau nawasib wal jawazim itu di sana. Dan itu pun bukan menggeser i'rab. Bukan menggeser i'rab. Tetapi merubah i'rab. Yang tadinya marfu' jadi majzum jadi mansub. Kalau ini tidak, dia tetap marfu'. Tetapi tanda i'rabnya jadi bergeser pada yang lain. Kita kan masih membahas dhammah. Sedangkan dhammah nanti disebutkan alamatul rafa' bukan hanya dhammah. Alamatul rafa' dhammah wa huwa wa hiya al-asl. Terus waw wal alif والنون. نعم. Ini barakallahu fikum bergeser ke sini ke alif, bergeser ke waw. Idza tasala bihi aliful itsnain aw ittasala bihi waw aljamaah aw ittasala bihi na'am ya almukhatabah. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada ucapan beliau. Nahu contohnya narfa'u darajatin man nasha. Narfa'u darajatin man nasha. أين الشاهد؟ ها؟ الشاهد؟ الشاهد نعم. نرفع satu-satunya mudhari' di situ sama itu atau nasya. Nasya enggak masuk. Hah? طيب. الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا مثال المضارع الصحيح الآخر. Ini contoh mudhari' yang akhirnya bukan huruf illat. Sahih. Dia sahih al-akhir. Yang akhirnya sehat, tidak ada penyakit apapun. Wa i'rabuhu narfa' fi'l al-mudhari' marfu' li tajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Pertama i'rabnya narfa'u, dia fi'l mudhari' marfu'. Limadha? Li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Karena dia bersih, tidak terkena nasib, tidak terkena jazim. Maka dia marfu' 'ala al-asl. Wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah di akhirnya. Wa fa'iluhu mustatirun fi. Sedangkan pelakunya mustatir padanya. Tidak terlihat tapi ada. Dan mustatirnya wujuban, tidak boleh muncul. Taqdiruhu nahnu. Takdirnya nahnu narfa'u, maknanya nahnu narfa'u, tapi enggak boleh pakai nahnu. Tidak boleh muncul. Dia mustatirun wujuban. Darajat maf'ulun bihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Kenapa alamatu nasbihi al-kasrah? Niyabatan anil fathah, li'annahu jam'u mu'annathis salim. Wa man ismu mawsul fi mahalli jarrin bil-idhafah. Fi mahalli jarrin bil-idhafah. Nasha' فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. Ini penting. لا محل لها من الإعراب. Karena صلة tidak disebutkan i'rabnya begini, enggak. Cukup dengan kalimat silah. Bahwa itu adalah silatul mausul. Wal'a'id mahzufun taqdiruhu nasya'uhu. A'idnya, insyaAllah akan dipelajari nanti ketika mempelajari mausul, harus ada a'id. Harus ada yang kembali kepada ism mausulnya. Domirnya, harus ada domir yang kembali. Tetapi di sini, tidak terlihat, tetapi ada. Wal a'id mahdhuf. A'idnya tersembunyi tetapi dia ada. Takdirnya seakan-akan berkata nasya'uhu. Narfa'u darajatin man nasya'uhu. Hunya kembali kepada man. Karena kembali kepada mausul dikatakan a'id. Baik. Wallahu yad'u ila daris salam. Contoh kedua. Wallahu yad'u ila daris salam. Aina syahid? Hah? Kalau pertanyaan syahid itu apa? Untuk kalian ingat bahwa ini sedang bicara contoh apa. Gitu. Kadang-kadang karena menganggap ruwetnya nahu, sehingga kamu tidak mau berpikir ketika membahas ayat ini nggak tahu kenapa diirobkan untuk apa. Padahal baru dibahas di awalnya bahwa kita sedang membahas tanda dhammah itu pada apa saja sebagai tanda rofa. Sekarang pada fi'il mudhari'. Ternyata fi'il mudhari' ada dua jenis. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Yang sahih sudah dibahas. Yaitu narfa'u. Sekarang yang mu'tal. Yang diakhiri dengan huruf illat. Dan kali ini waw contohnya. Lebih lengkap lagi kalau kamu contohkan dengan tiga. Yad'u, yad'i, dan Apa lagi? Yas'a. Ada alif, ada waw, ada ya. Kali dengan waw. Wallahu yad'u ila daris salam. Berarti asyahid yad'u. Fi'lun mudari' mu'tal. Hada misalul mudari' al-mu'tal al-akhir. Ini contoh mudari' yang mu'tal akhir. Wa i'rabuhu i'rabnya al-wawu harfu 'athfin. Lafdul jalalah Allah mubtada. Marfu'un bil-ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammu akhirih. Yad'u fi'lun mudhari' marfu' li tajarruduhi 'anil nasib wal jazim. Yad'u adalah fi'l mudhari' marfu'. Karena tidak ada nasib, tidak ada jazim. Tetapi lihat tandanya. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Walaupun dia mu'tal. Alamat rafi'i dhammah. Hanya saja muqaddarah. Hanya saja muqaddarah. Sehingga ingat, dhammah menjadi tanda rafa' di fi'lil mudari' yang sahih maupun yang mu'tal. Yang sahih maupun yang mu'tal. Hanya saja kalau yang sahih dhammahnya zahirah. Tetapi kalau yang mu'tal, kadang muqaddarah. Kadang muncul. Pada apa munculnya? Hah? Enggak ada yang muncul. Pada alif enggak bisa muncul, pada ya enggak bisa muncul. Nah, enggak muncul. Kalau yang fathah bisa muncul. Kalau yang nasab. Tetapi pada mu'tal dhammahnya muqaddarah. Alal waw. Mana min dhuhuriha al-istithqal. Terhalang untuk muncul karena berat. Yad'u, kalau dhammahkan wawnya, bagaimana bacanya? Yad'u. Yad'u, ya, itu susah. Ya, berat dibaca. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan bahasa Arab, akan merasakan berat itu. Akan merasakan ini berat, ini susah, ini enggak pantas. Akan terasa. Dan itu yang disebut dengan zauqul arabi. Zauq al-arabi. Zauq al-arabi akan muncul kalau dia sudah bergaul bahasa Arab dengan lama. Sehingga dia akan terasa ketika ada orang berbicara salah. Nahunya. Akan terasa karena dia sudah memiliki zauq. Bahkan kalaupun tidak salah, tetapi tidak tepat saja, dia akan terasa bahwa itu tidak tepat. Seharusnya begini. Fahadha akan muncul barakallahu fikum, akan tumbuh dengan banyaknya kita bergaul dengan bahasa Arab. Li'annahu fi'lun mudhari' mu'tal. Kenapa dia dhammahnya muqaddarah, tidak muncul karena berat? Li'annahu fi'lun mudhari' mu'tal al-akhir. Karena dia mu'tal akhir dengan waw. Berarti yang berbeda hanya alasan. Kalau di akhirnya alif juga tidak muncul dhammahnya. Di akhirnya ya juga tidak muncul dhammahnya. Tapi alasannya berbeda-beda. Kalau yas'a, kenapa enggak muncul dhammahnya? Hah? At-ta'adzur. Terhalang. Susah. Yadda'i, yadda'iyu. Istithqal juga. Berat juga. Tapi fa'iluhu sekarang. Fi'il mudhari' tadi ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Tidak terlihat. Wa fa'iluhu mustatirun fihi. Jawazan. Jawazan. Artinya kalau muncul pun kadang-kadang boleh. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Wa ila dari jarun majrurun. Wa huwa mudhaf. Darnya mudhaf. Wassalam mudhaf ilaih. Assalami. Wal jarun majrur muta'alliqun biyad'u. Jarun majrur berkait dengan fi'il yad'u. وجملة الفعل والفاعل وما تعلق به في محل رفع خبر. Sedangkan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya dan semua yang berkait dengannya sebagai khabar, maka dikatakan fi mahalli raf'in. Jumlah enggak mungkin dikatakan marfu. Jumlah lengkap sekian kalimat enggak mungkin dikatakan mansub. Sehingga kamu katakan fi mahalli. Fi mahalli raf'in khabar. Fa ini tasala. Sekarang permasalahan yang tadi. Syaratnya apa? Dhammah menjadi tanda rafa' di fi'il mudhari'. Syaratnya? kalau tidak bergandengan dengan dua perkara. Yang membuat dia mabni dan yang membuat dia bergeser tanda i'rabnya. Baik, tetap marfu tapi tanda i'rabnya bergeser. Sekarang dibahas oleh beliau. Fa in ittasala bi akhir al-mudhari' nun at-taukid. Kalau di akhir mudhari' bergandengan dengan nun at-taukid, khafifah atau thaqilah, atau nunun niswah atau nunun niswah, kana mabniyan kama sabaq, maka dia mabni sebagaimana apa yang telah lewat, sudah dibahas. Wa in ittasala bihi dhamir at-tathniyah, kalau berkaitan dengan dhamir at-tathniyah yaitu alif, atau dhamir jama' yaitu waw, atau al-mu'annath al-mukhatabah, atau dhamir mu'annath al-mukhatabah yaitu ya, kana alamatu raf'ihi, maka tanda rafa'nya adalah thubutun nun kama sayati, maka tanda rafa'nya adalah thubutun nun, adanya nun sebagaimana akan datang nanti insyaallah ta'ala. Intaha lahuna. Halo, ada soal? Ada pertanyaan? Masil, coba contohkan. Fi'il mudhari' yang bergandengan dengan nun at-taukid. Sampai mana pertanyaan tadi? Anta. Masil lana. Fi'il mudhari' yang bergandengan dengan nun at-taukid. Min indik. Ha'ula indiswah. Atau al-muslimat. Fa'ilnya dulu kamu sebut sebagai mubtada baru fi'il. Atau enggak apa-apa fi'il? Hah? Yalla. Asri'. Yalla. Sahal ya, akhi. Milyan. Miliarat. Bisa malayin. Apa malayin? Jutaan. Miliarat. Miliaran. Tapi kalau milian, penuh. Ini segelas penuh, milian. Nah. Yaktulna, Masya Allah. Hah? Irfa saut. Waqul bifasaha. Nah. Yaktulna, labas. Yaktulna al-hayya. Contoh yang bergandengan yang terkena aliful itsnain. Fil jumlah ya, akhi. Tadi enggak pakai jumlah dimaafkan. Jangan ditiru. Fil jumlah mufidah. Dua wanita itu ya salah kita bicaranya. Labas. Tilmidan yadhaban, belum selesai. Yadhab muta'addi. Ya, akhi, tinggal bilang ilal masjid, ilal suq, ilal sahal muyassar. Biduni tafkir wala syait. Nah, ulangi. Nah, anta dengan wawul jamaah. At-talibun. Yadrusuna fil fasl. Anta ya al-mukhatabah. Apa itu ya al-mukhatabah? Jayid. Sahih. Anti tadhabina. Maka yadrusani tadhabina dan kenapa? Dikatakan antum apa tadi? Yadrusuna. Anta tadhabani. Tiga perkara ini semuanya marfu' bithubutin nun. Sedangkan yaqtulna tadi, masya Allah, para pembunuh tadi dalam keadaan mabni liittisalihi binun niswah tanun taukid anta yang thaqilah dulu, nanti yang khafifah, yang cepat. Nah, ya akhi malian miliarat malayin. Kalau dapat duluan enggak apa-apa. Naam, khafifa. Nun at-taukid khafifa, wa hadha nun at-taukid takila. Naam. Musabaqa. Ayyuhuma asra'? Ajib. Aina? Naam. Sahlun muyassar jiddan. Wallahi. Naam, bunuh lagi. Teroris. Masya Allah. Irabi. Naam. Labas. Wallahi la aqtulannak. Wallahi la adribannak. Naam, al-khafifa. Wallahi la as'alan. Wallahi la as'alan. Ada mudhari' juga dia. Naam. Intah, berarti kita selesai dari tanda-tanda dari dhammah sebagai tanda rafa. Di berapa mawadi'? Arba'ah mawadi'. Yang berikutnya, al-waw takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. InsyaAllah ta'ala. Fi darsil qadim, bi'idlahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah. Asyadu la ilaha ilan sakuraka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.